نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan ibadah talabul ilmi dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada pertemuan kita yang dulu, kita masih membahas hadis yang kedua dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis terkait datangnya malaikat Jibril ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berwujud manusia, mengajarkan adab, menuntut ilmu dari sisi kerapian pakaian, rambut di dalam mendatangi majelis ilmu, juga dari sisi duduk di majelis ilmu. Selain dari mempelajari materi-materi ilmu agama tersebut, menanyakan tentang Islam, iman, ihsan, dan perkara yang terkait dengan hari kiamat. Dan kita sampai kepada pembahasan rukun-rukun iman. Terakhir kita membahas iman kepada para nabi alaihissalatu wassalam. Sebagaimana kita ketahui bersama, Al-Quran mengabarkan kepada kita dalam surat Ghafir ayat yang ke-78, walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alaih wa minhum ma lam naqsus alaih. Dan telah kami utus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu namanya, kisahnya. Dan di antara rasul-rasul itu ada yang tidak kami kisahkan kepada kalian. Adapun namanya, kisahnya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ada 25. Seperti kita sebut kemarin. Namun yang tidak dikisahkan juga nabi, juga rasul. Datang di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari jalan sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kamil anbiya wa ya Rasulullah, berapa jumlah para nabi itu? Di dalam riwayat yang lain ditanyakan berapa jumlah para rasul, nabi menjawab mi'atu alfin wa arba'atu wa isruna alfan, yakni 124.000. Mi'ah alf 100.000 ditambah arba'atu wa isrun alfan. Ada jawaban yang lain, yakni salasu mi'ah wa salasatu asar, yakni ada yang mengatakan yakni jam'in ghafirin, jumlahnya banyak sekali. Al-Muhim kita imani sebagaimana Allah habarkan di dalam surat Ghafir, Allah utus para rasul sebelum Nabi Muhammad banyak. Ada yang dikisahkan dalam Al-Quran, ada yang tidak. Maka kita sudah tahu bagaimana mengimani mereka-mereka yang Allah kisahkan. Kisahnya harus kita imani secara rinci. Adapun yang tidak Allah kisahkan, kita imani bahwasannya ada rasul-rasul lain yang Allah utus sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain dari yang 25 disebutkan di dalam Al-Qur'an. Iman secara global. Kemudian kita lanjutkan rukun iman berikutnya yang kelima. Al-iman bil yaumil akhir. Mengimani hari akhir. Wal yaumul akhir wa yaumul qiyamah. Dan hari akhir itu hari kiamat. Wasumia akhiran, hari kiamat itu disebut hari akhir. Li'anahu akhirul mutafi lil bashar, karena itu akhir dari berputarnya manusia dari hari-hari mereka. Sudah tidak ada lagi hari-hari yang berganti setelah hari akhir ini, yakni hari akhirah. Fa'ina lil bashar arba'atu duarin. Maka sungguhnya bagi manusia itu ada empat tinggal. Kampung kalau bahasanya Indonesia. Adarul ula batnu ummi. Kampung pertama bagi manusia itu perut ibunya. Dia hidup di dalam perut ibunya. Makan dari plasenta yang menghubungkan dia dengan badan ibunya. Yang kedua, wadaru thaniyah hadhihi dunya. Dunia ini, kita berada di fase kampung kedua dari sesi-sesi kehidupan kita. Ini kita masih ada lanjutan perjalanan. Dunia bukan akhir segalanya. Bahkan harus kita ingat dunia itu mazra'atul akhirah. Tempat kita menanam apa yang akan menguntungkan kita nanti di hari akhirat. Jangan tanam apa yang akan membinasakan, merusak, menyengsarakan kehidupan kita selanjutnya. Maka pahami dunia itu kampung yang kita akan tinggalkan. Dan itu makul, kita lihat sudah banyak saudara-saudara kita yang meninggalkan dunia ini. Tidak mesti harus tua. Nah, kalau kita sudah yakin menyaksikan satu persatu saudara-saudara kita meninggalkan dunia menuju kehidupan berikutnya, yang jadi PR apa persiapan kita untuk kesana? Sudah seberapa siap kita ini? Yang jelas tidak nunggu siapnya kita. Perpisahan kita dengan dunia ini tidak nunggu siapnya kita untuk berpisah dengannya. Kadang masih kita terikat dan cinta sekali pada dunia, harus berpisah. Bahkan larut dalam dunia, wayatubillahi min dzalik, harus berpisah. Maka setiap hari bagi kita, karena tidak tentu dan kita tidak tahu kapan perpisahan dengan dunia itu tiba, hari-hari kita mestinya kita bersiap. Bersiapannya dengan apa? Ya perkara yang bermanfaat untuk hari kita esok. Sedangkan apa yang kita miliki di dunia ini, yang kita kumpulkan, pada hakikatnya bukan yang kita miliki. Karena ketika tinggal kita tinggalkan, itu milik orang-orang yang kita tinggalkan. Dari sisi warisan maupun yang lainnya. Hakikat harta yang benar-benar kita miliki, yang kita belanjakan untuk kepentingan kita, dan kita tabung untuk akhirat. Adapun yang kita tabung bukan untuk akhirat, tidak pula kita belanjakan, itu untuk orang yang akan kita tinggal nanti. Bisa istri, bisa anak-anak, bisa saudara kita kalau tidak ada anak-anak, bahkan bisa orang lain. Maka dari itu, tanam kebaikan dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, perkara yang akan menguntungkan kita di kehidupan selanjutnya. Dunia baru periode kedua, baru sesi kedua dari babak hidup kita sebagai manusia. Wadaru thalithah, adapun kampung kita yang ketiga adalah al-barzah. Al-barzah, alam kubur. Di sana ada fitnatul kubur, yakni adab, dan ada nikmatul kubur. Tentunya kita tahu bahwasanya adab kubur itu bukan cuma siksa yang ada di kuburan, namun dihimpit sempit dengan kuburan itu. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, agamaku, tidak belajar, tidak memahami agama, tidak mengamalkan agama, fa inna lahu ma'isatan dhanka. Para ulama menyebutkan bahasanya untuknya kehidupan yang sempit itu kehidupan di alam kuburnya. Di dunia orang yang gak peduli kepada Al-Quran, ada yang lapang hidup rezekinya. Tertawa, gembira. Namun, firman Allah ini sungguhnya orang yang berpaling dari mengingatku, dari peringatanku, dari agamaku, sungguhnya baginya kehidupan yang sempit, yang sempit alam kuburnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Menunggu kiamat dalam keadaan terhimpit di tempat yang sempit, ditemani amalan yang buruk yang berupa berwujud makhluk yang menjijikkan lagi menakutkan. Kalau tempatnya lebar bisa lari gitu. Ya enggak bisa gerak kemudian kelilingi yang seperti itu. Ya dubilah mindali. Di dunia girap-girap pingsan kita. Ini sudah takut, ketakutan yang luar biasa. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini kampung ketiga. Hati-hati semuanya, barakallahu fikum. Adapun orang yang baik agamanya dan lain sebagainya, Allah habarkan tentang kehidupannya kuburnya luas, amalan-amalan solehnya menjadi makhluk yang baik rupa dan menemaninya hingga kiamat tegak. Adapun yang keempat ini, hari yaumul akhir, hari kiamat, hari yang ditegakkannya hisab dan disebut hari akhir karena tidak ada hari-hari lain yang berubah. Kesengsaraan selamanya di neraka. Nah, barakallahu fikum bagi mereka yang Allah kekalkan di neraka. Dan kebahagiaan, kebahagiaan yang tiada katara dan kekal abadi, tidak ada hari berikutnya yang merubah keadaannya. Kata Zeusimin, waladar ba'dahu. Fa'ima ila jannatin wa'ima ila narin. Tidak ada hari kampung. Kehidupan berikutnya. Benar-benar akhir. Yang ada ke surga atau ke neraka. Maka barakallahu fikum. Fal imanu bil yaumil akhir. Yudkhilu fihi aw yadkhulu fihi kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kullu ma akhbara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut fa yadkhulu fi dhalika ma yakunu fil qabri min su'alil mayyit an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi wa ma yakunu fil qabri min na'im wa adab. Maka mengimani hari akhir sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk padanya mengimani segala yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan dari perkara-perkara yang terjadi setelah kematian. Jadi bukan cuma kiamatnya saja, termasuk yakni masuk pada semua itu apa yang terjadi di kubur. Pertanyaan kepada mayit tentang siapa Tuhannya, nabinya, agamanya. Dan apa yang terjadi di dalam kuburan. Nah, dari nikmat maupun adab. Maka dari itu barakallahu fikum. Kita sudah mengalami dua babak tentang kehidupan kita di perut ibu kita. Dan sekarang ini lahir dan berkembang, tumbuh sebagai manusia. Yang belum kita alami, alam kubur. Namun pasti itu. Dan juga alam akhirat kelak. Namun semuanya kita imani, pasti itu datang dan kita akan alami. Kabar-kabar tentang akhirat, tanda-tanda penghuni akhirat kelak, dari penghuni neraka, dari penghuni surga, kita saksikan benar di depan mata kita. Ada orang-orang baik, soleh, ahlu jannah. Namun tidak semuanya orang seragam seperti itu. Ada yang bejat, jahat, tidak punya agama. Dan tentunya itu kita yakini. Allah sudah takdirkan siapa yang akan menghuni alam akhir. Ya nerakanya, ya surganya. Maka manusia di dunia tidak sama seragam. Satu warna, satu karakter, satu tingkat keimanan, berbeda-beda mereka. Dan itu gambaran tanda bahwasanya barakallahu fikum. Tanda-tanda siapa yang akan menghuni jannah dan neraka. Karena surga Allah katakan, u'idat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kita lihat sosok-sosok manusia bertakwa ada di dunia ini. Kenapa? Calon penghuni jannah insyaAllah. Sedangkan neraka, u'idat lil kafirin, untuk para penentang agama ini. Maka kita lihat Ada pula di dunia sekeliling kita orang yang sangat menentang agama. Maka itu bukti kebenaran bahwasanya tempat kembali manusia ini ada dua. Jannah, surga, dan neraka. Kenapa orang ini taat, luar biasa? Kenapa orang ini sulit untuk menjalankan perintah agama? Ya seperti itu. Karena tempat yang disediakan Allah beda. Dan penghuninya adalah orang-orang yang beda. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dimudahkan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dan diberi keistiqomahan di atasnya sampai akhir hayat kita, yang akhirnya Allah kembalikan kita ke jannahnya. Amin. Kemudian barakallahu fikum, rukun iman yang keenam, yang terakhir. Terkait dengan rukun iman yang terakhir ini, wujubul iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Wajibnya beriman terkait takdirnya Allah. Takdirnya Allah itu disifati di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairihi wa syarrihi, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Hikmah di balik ini agar supaya kaum mukminin ketika Allah takdirkan kebaikan menimpa mereka bersyukur, dan itu pahala. Dan ketika ditimpakan takdir yang buruk, dia bersabar. Itu pun pahala. Demikian pula orang-orang yang kufur. Ketika diuji, ditimpakan takdir yang baik, lalai dia. Sombong, takabur dia. Tidak bersyukur. Kufru nikmat bahkan. Ketika diuji dengan kejelekan, ditimpakan takdir yang buruk, keluh kisah, keluh kesah dia, sumpah serapah dia. Dari perkara-perkara yang menambah dosa. Sehingga takdir yang baik maupun buruk itu barakallahu fikum nisbahnya kepada manusia yang mengalaminya. Adapun untuk kaum mukminin, baik kondisi yang menimpa dia kesulitan, kecelakaan, musibah, kulluha khair, semuanya baik karena dia sabari dan baginya pahala. Orang mandang tetap dia ditimpa musibah, kejelekan dan lain sebagainya, tapi hakikatnya dengan itu Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah beri pahala kesabaran yang tidak ada hitungannya di sisi Allah. Bighairi hisab, bagi orang-orang yang bersabar. Fabashiri sabirin, sehingga berita gembira bagi orang-orang yang bersabar dalam keadaan dia diuji dengan musibah yang butuh kesabaran untuk melewatinya. Kemudian beliau berkata, wa dzalika bi an tu'mina bi umur arba'ah. Mengimani takdir itu adalah dengan mengimani empat perkara. Jadi iman kepada takdir itu dulu kita hafalkan. Rukun yang keenam, iman kepada takdir. Ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 masih hafal. SMP mulai lupa. SMA agak gagas. Sudah lepas SMA, lali kabeh. Jangankan punya iman kepada hari akhir, punya iman kepada takdir, sudah lupa tentang rukun iman. Gak percaya? Survei. Anak-anak SMA sebutkan rukun-rukun iman. Nanti jawabannya, undak mau ulangan kok pak. Ya enggak ingat nanti kalau mau ulangan, tahu saya. Nah, harus persiapan, Pak. Mati enggak pakai persiapan, Le. Nah. Dalam keadaan dia tahu bahwasanya dunia itu darul imtihan. Tempatnya ujian, kita diuji dan harus ngerjakan ujian terus setiap hari selagi itu di dunia. Dan harus benar mengerjakannya. Ujian dengan kenikmatan, ujian dengan kesengsaraan, ujian dengan problem ini itu. Harus benar mensikapinya. Supaya nilainya pahala. Darul imtihan dunia ini. Yang pertama kita imani dalam perkara mengimani takdir. Harus mengimani empat perkara. Antu'mina anallah muhitun bikulli syai' ilman jumlatan wa tafsilan azalan wa abadan. Kita harus imani dulu bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu secara ilmunya, mengetahui secara globalnya, rincinya, detail sudah. Sejak dulu Allah tahu. Sampai kapanpun Allah tahu. Jadi apa yang akan terjadi dari apa yang Allah takdirkan, Allah sudah ketahui. Nantinya pun akan bagaimana, Allah ketahui. Tidak ada yang terluput dari ilmunya Allah. Sehingga yang seperti ini, ketika kita melihat orang itu demikian, kok takdirnya seperti itu, Allah sudah tahu. Bukannya itu di luar pengetahuan Allah dan Allah baru tahu, oh, ternyata dulunya sebegini, akhirnya begini. Nah, itu kita. Sedangkan Allah tahu. Akan kemana mereka. Rinci globalnya. Kalau kita sudah mengimani tentang ilmunya Allah, mengetahui segala sesuatu, maka apa yang terjadi di muka bumi ini dengan takdirnya dan tidak luput dari ilmunya. Yang kedua, atani antu'mina bi anallah kataba fil lauhil mahfud maqadira kulli syai'in ila qiyamis sa'ah. Harus kita imani dulu supaya kita tidak goyah dalam keimanan kepada takdir. Tidak seperti orang, kenapa ini kok dadak ditakdirkan Fir'aun ada di muka bumi, kalau akibatnya bunuhi orang-orang yang beriman, bayi laki-laki langsung dibunuhi. Kenapa harus banyak korban dulu? Sampai Nabi Musa datang kepadanya, Harun datang dikejar-kejar mau dibunuh, ada korban tukang-tukang sihir disalipi, lalu tidak diciptakan kan aman sentosa. Nah, ya pikiran-pikiran seperti ini bisa hilang ketika kita itu tahu apa yang ditakdirkan Allah itu sudah diketahui Allah dari A sampai Z-nya. Yang kedua, kita harus imani bahwasanya Allah telah mencatat semua yang terjadi itu di Lauhil Mahfuz. Semua takdir, segala sesuatu sampai tegaknya kiamat. Maka ini harus kita imani. Adapun dalilnya di dalam Al-Quran, yang pertama yang mendalili Allah itu tahu segala sesuatu, innallaha bikulli syai'in alim, di dalam surat Al-Ankabut ayat 62. Allah Maha tahu segala sesuatu dari A sampai Z, sebelum tercipta sampai akhir cerita dia tercipta di dunia. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah mencatat semua yang terjadi di muka bumi ini, sebagaimana surat andalan Yasin. Ayat 12. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu yang terjadi, yang ada, semuanya telah kami catat, kata Allah Ta'ala, di imami mubin, di kitab induk yang jelas, rinci, detail. Sehingga dalam ceritanya orang-orang sufi, ketika ada santri kesayangannya ditakdirkan akhirnya kafir buruk, dia naik ke langit, merubah takdir santri kesayangannya. Tuh ada itu ya, ada cerita. Kiai Sufi punya murid. Dia sedih. Kenapa? Melihat takdir muridnya, santrinya yang dia sayangi baik ini buruk. Akhirnya dia naik dan merubah catatan di Lauhil Mahfudz. Ini pelajaran agama, tapi sumbernya dari cerita prasakti. Naik, merubah. Ada lagi cerita, ada tamu belum sempat dihormati salah satu syekh mereka, konon katanya belum sempat ditemui, dicabut sama malaikat pencabut nyawa, dikejar, direbut kantongnya nyawa, buyar. Akhirnya orang yang mati ketika hari itu pada hidup semua lagi. Oh ya, banyak cerita-cerita seperti ini ya kita. Barakallahu fikum. Apa yang tercatat di Lauhil Mahfudz sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad rufi'at qalam wa jafat. Telah di, yakni telah diangkat kolam dan telah kering kertasnya. Artinya tidak bisa dirubah lagi. Nah, kita harus ketahui segala yang terjadi ini tidak ada yang terluput dari pengetahuannya Allah, ilmunya Allah. Kemudian semuanya sudah ditulis, harus terjadi, tidak bisa berubah. Telah diangkat kolam, telah kering tulisan. Yang ketiga, antu'mina bi'ana kulama yuhdith fil kaun fa'innahu bimasi'atillahi azza wa jal wala yakhruj syai'un an masi'atihi. Dan kita beriman bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini itu dikehendaki oleh Allah Azzawajalla. Dan tidak ada sedikit pun dari yang terjadi di muka bumi ini, tidak ada yang terjadi di muka bumi ini keluar dari kehendaknya Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Lah kalau terjadi, itu kehendaknya Allah. Adanya musibah, adanya orang jahat, Allah kehendaki terjadi di muka bumi. Masa Allah menghendaki adanya kejahatan. Maka ini kita lebih detail lagi mempelajari tentang masyiatillah, iradatillah, kehendaknya Allah. Itu ada iradah syariah, ada iradah kauniyah, qadariyah. Allah kehendaki ada Fir'aun di muka bumi ini dalam keadaan Allah tidak sukai. Ini iradah kauniyah, qadariyah. Memang harus terjadi seperti itu. Untuk apa keberadaan Fir'aun? Untuk menguji hamba-hamba Allah, siapa yang pantas di jannah dan siapa yang pantas di neraka. Allah kehendaki adanya kemaksiatan di muka bumi ini. Dalam keadaan Allah tidak menyukai kemaksiatan tersebut, Allah azab pelakunya. Namun juga Allah punya irada syariah, ad-diniyah. Yani Allah barakallahu fikum menghendaki adanya orang-orang saleh, menghendaki adanya syariat Islam, menghendaki adanya para pembelanya. Seperti itu kehendak Allah. Jangan samakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk ini. Yang kita lakukan apa yang kita senangi. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Dan semua apa yang Allah kehendaki itu ada hikmah di baliknya. Jadi kita kalau kok bisa terjadi itu kehendak Allah Ta'ala. Oh, ada seperti ini di Indonesia, ada ini. Kehendak Allah Ta'ala. Tugas kita jadi orang yang tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan kewajiban agama dan mensikapi semua itu sebagai ujian. Di balik apa yang kadang sulit diterima oleh kita, di balik itu ada ujian yang menguji keimanan kita. Nah, bukankah kita ingat perjanjian barakallahu fikum Hudaybiyah? Umar bin Khattab melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalah dalam poin-poin perjanjian tersebut sampai keluar. Hadza Rasulullah. Apa ini rasulnya Allah? Nah, punya apa istilahnya? Nah, punya power di hadapan musuhnya ngalah. Sampai protes, bukankah engkau kabarkan kepada kami? Kita itu akan masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan tenang, tanpa takut. Berjaya, punya wibawa. Nabi menjawab, apakah aku katakan itu hari ini? Bukan sekarang, tapi pasti kaum muslim masuk di sana dalam keadaan aman. Dan sekarang kita merasakan. Kecewa merasa kok begini. Maka barakallahu fikum, semua itu ada hikmah. Nabinya Allah hijrah, kenapa harus sembunyi-sembunyi di gua? Kenapa enggak ngilang cling dari Mekah terus sampai clong sampai Madinah? Orang-orang Indonesia banyak yang lebih hebat, masuk kamar bisa Jumatan di Mekah. Nabi cuma Mekah Madinah saja harus sembunyi-sembunyi. Ilmunya kemana? Banyakan baca komik, nonton sinetron seperti ini. Allah menguji para rasul dengan ujian yang berat. Rasa cemas, rasa khawatir. Abu Bakar sampai mengatakan kalau dia nengok ke bawah, lihat kita-kita ini. Ungkuannya tidak dalam. Nah. Ya kalau dalam gitu, nengok ke bawah masih gitu. Nengok ke bawah kelihatan orang tua nongkrong di situ. Tapi Allah takdirkan tidak nengok ke bawah. Tapi Nabi SAW dan Abu Bakar terkhusus ditimpa perasaan yang tidak karuan. Sampai Abu Bakar kalau mereka nunduk, sudah kunangan kita. La tahzan. Jangan sedih, sungguhnya Allah bersama kita. Seperti itu keteguhan Nabi SAW. Abu Bakar rasanya cemas. Kalau nunduk, celaka kita. Apakah karena anda iman dengan perlindungan Allah? Iman. Apalagi kita banyak perhitungan. Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Itu sudah mempengaruhi kita. Jadi risau dari gundah. Akhirnya tumbang keimanan. Adapun dalil tentang segala sesuatu yang tercipta di muka bumi ini, langitnya, itu dengan kehendak Allah. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-80. Allah berfirman, innallah yaf'alu ma yasha. Sungguhnya Allah mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Nah, jadi apa yang terjadi yang Allah takdirkan di muka bumi dengan kehendak Allah? Kalau enggak, maka enggak bakal terjadi. Idza arada syai' falyakul kun fayakun. Yang menjadikan Allah mengatakan jadi maka jadilah ketika Allah berkehendak. Maka segala yang terjadi ini yang cocok dengan kita, yang tidak cocok dengan kita, kita ingkari, kita iakan, semuanya dengan kehendak Allah. Di balik itu adalah ujian bagi kita, ladang pahala. Bagi yang menerima dengan iman kepada takdir. Sudah ayat-ayat sudah menjelaskan gitu. Masa itu terjadi dengan kehendak Allah? Ada orang seperti itu di Indonesia? Iya. Untuk apa ya? Nguji kita-kita ini. Sabar enggak? Atau melakukan perkara-perkara yang menyelisih syariat. Akhirnya dosa. Kemudian perkara yang keempat. Nah, setelah kita mengimani semua yang terjadi, Allah ketahui. Dari A sampai Z-nya. Semua yang terjadi telah dicatat oleh Allah Ta'ala dan tidak akan berubah. Semua yang terjadi Allah kehendaki terjadi. Yang keempat, antuk minah. Bi'anallah halaqa kula syai'in. Fakulu syai'in mahlukun lillah azza wa jalla. Sawa'un kana min fi'lihi. Haladi yukhtasu bi ka'inzalil matari. Wa akhrajil nabat. Au min fi'lil abdi. Kita harus imani. Bahwasanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu ini. Maka segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sama saja apakah itu dari perbuatannya Allah yang khusus Allah saja yang mengerjakan. Seperti turunnya hujan, munculnya tumbuhan. Ataupun perbuatannya para hamba Allah ini. Wa fi'lul makhlukat. Dan perbuatan makhluk-makhluknya Allah Ta'ala. Allah yang ciptakan. Manusia yang seperti ini Allah ciptakan. Perbuatan-perbuatannya Allah yang ciptakan. Fa'in fa'alal makhlukat. Fa'inna fi'lal makhlukat. Fa'inna fi'lal makhlukat min khalqillah azza wa jalla. Maka sungguhnya perbuatan para makhluk ini Allah yang menciptakannya. Azza wa jalla. Li'anna fi'lal makhluk nasi'un an iradati wa qadri. Karena perbuatannya makhluk itu munculnya dari keinginan dan kuasa. Makhluk tadi ingin. Kemudian makhluk tadi berbuat. Siapa yang menciptakan makhluk ini punya keinginan? Siapa yang menciptakan makhluk ini punya kemampuan? Sehingga dia berbuat dengan apa yang dia ingin? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa ketika dia berbuat dosa diadab oleh Allah? Sedang Allah yang menciptakan perbuatan jeleknya itu. Perlu kita ketahui. Dia mengerjakannya dengan menikmati kelezatan dosa tadi. Maka dia pun merasakan sakitnya hukuman sebagai kelezatan yang dia nikmati. Fir'aun berbuat jahat dan lain sebagainya. Allah ciptakan Fir'aun dan perbuatan-perbuatannya yang jahat. Kemudian barakallahu fikum wal iradah wal qudrah min sifatil abdi. Keinginan, kemampuan itu termasuk dari sifat-sifat hamba Allah. Hamba Allah itu punya sifat, punya keinginan, punya kemauan, punya kemampuan untuk merealisasikan apa yang dia inginkan dan dia mampu. Wal abdu wa sifat makhlukah lillah azza wa jalla. Dan hamba dan sifat-sifatnya ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah menciptakan kita cuma ya badan kita dan lain sebagainya, piranti indera kita, kemudian di situ kita memupuk sifat kita sendiri-sendiri? Tidak. Bahkan orang Jawa pun ngakui itu bawaan yang Allah berikan kepadanya, sifat seperti itu. Kata orang Jawa apa? Gawan bayen. Ini gawan bayi wis ngono kuwi sudah. Gawan bayi itu dari mana? Sejak bayi lahir sudah membawa karakter ini. Siapa yang memberi karakter itu? Orang Jawa katakan Gusti Allah. Sehingga bisanya amit-amit jabang bayi gitu. Berlindungnya ke jabang bayi. Nah, kita para kalafikum harus yakini itu. Orang-orang pun mengatakan itu kawan bayi itu. Itu sudah cetakannya, ini sudah karakternya sudah. Nah, bisa dirubah. Nah, berarti dia meyakini kalau itu Allah ciptakan beserta sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat itu yang memunculkan perbuatan, ucapan, tingkah laku. Nah, dari sini gampang kita barakallahu fikum untuk mengimani semua itu Allah yang ciptakan. Kok jelek begitu, kok berat begitu untuk menguji kita dalam keimanan kita. Bahkan termasuk ujian untuk kita bisa mengimani itu dengan ilmunya Allah terjadi. Itu telah ditulis oleh Allah. Itu dengan kehendak Allah dan Allah yang menciptakan. Ini sudah ujian tersendiri. Nah, kalau kejahatan-kejahatan yang terjadi di muka bumi itu Allah tidak tahu, tiba-tiba kok ada ya makhluk ini yang jahat, sehingga jahat di hamba-hambaku yang baik. Allah belum mencatatnya. Allah juga tidak mengendakinya dia ada di dunia, tapi kok tetap ada. Dan bukan Allah yang menciptakan, terus siapa? Betorokolo, betalidurko. Terus siapa yang menciptakan? Atau aura negatif. Aura negatif itu apa? Coba. Ya semuanya Allah yang menciptakan apa yang terjadi di muka bumi ini. Tentunya dengan takdirnya dan banyak hikmahnya. Maka fakulu ma fil kauni fahuwa min khalqillahi ta'ala. Maka apa yang terjadi di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar. Ayat yang ke-62. Allahu khaliq. Naam. Allahu khaliq kulli syai'in. Wahuwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu. Dan sungguhnya Allah atas segala sesuatu itu mampu berkuasa. Maka barakallahu fikum, kita sudah baca semua Al-Qur'annya, kita ketahui Allah pencipta segala sesuatu. Berarti ini bukan ciptaan Allah. Terus ciptaan siapa? Ini ciptaan alam hitam ini. Alam hitam itu siapa? Mau jadi majusi. Majusi itu punya dua Tuhan. Tuhan cahaya yang menciptakan kebaikan. Dan Tuhan api. Apa? Kegelapan yang menciptakan keburukan. Kenapa kita mau seperti itu? Kejahatan yang menciptakan Tuhan hitam. Kebaikan yang menciptakan Tuhan putih. Sehingga golongan kebaikan adalah golongan putih. Ya, golongan Tuhan putih. Gitu. Nah, mestinya semuanya Tuhan itu satu. Wahidah la syarikalah. Maka ini, empat perkara ini kalau kita imani dengan baik, benar keimanan kita kepada takdir. Yang baik maupun buruknya. Kalau orang tidak mantap dalam empat perkara ini, tergoyahkan. Yang menciptakan Fir'aun itu siapa? Sampai tega membunuh nabinya Allah, Nabi Musa. Ada para nabi yang dibunuh musuhnya? Ada enggak? Nabi Allah takdirkan mati. Di tangan umat yang didakwai ada. Kalau kita baca sering, wayaqtuluna anbiya'ahum. Dan mereka membunuhi nabi-nabi mereka. Lakon kok kalah? Judulnya bukan kalah dan menang. Takdir Allah khair wa syar. Kepada semua hambanya dan sebagai ujiannya. Allah ciptakan muslim, muslimah di Rohingya, dibantai sama Buddha. Kok tidak diciptakan? Loh Allah, barakallahu fikum, beri karunia kepada mereka. Walaupun dohirnya terbantai, kita ingat bahwasannya al-qatil wal-maktul. Orang yang membunuh dan dibunuh tidak akan pernah berjumpa di akhirat. Artinya yang membunuh tidak akan berjumpa dengan yang dibunuh. Kalau yang membunuh itu seorang mukmin, yang dibunuh kafir, dia di akhirat tidak ketemu. Kenapa? Karena yang membunuh di jannah. Yang dibunuh di neraka. Kalau yang dibunuh orang muslim, yang membunuh orang kafir juga tidak ketemu di akhirat kelak. Yang kafir membunuh mukmin di neraka. Yang dibunuh teraniaya di surga. Keutamaan. Mereka dengan kekurangannya, kekurangan ilmu dan lain sebagainya masuk surga. Gara-gara dibunuh orang kafir yang membenci dia karena keislamannya. Semuanya dengan hikmah. Kenapa enggak dimenangkan? Kenapa harus terbantai? Kenapa harus semuanya ujian? Itu takdir. Maka termasuk dari bersabar di dalam agama ini, sabar kepada takdir-takdir yang Allah timpakan kepada kita. Selain bersabar untuk terus taat kepada Allah Ta'ala, untuk tidak bermaksiat kepadanya, sabar kepada takdir-takdirnya. Kemudian yang selanjutnya, faedah selanjutnya, insya Allah yang terakhir pada pertemuan kita ini, walaqad qaddarallah azza wa jalla ma yakun ila yaumil qiyamah qabla khuliqa samawati wal ard bi khamsin al-fasanah. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih, sungguh Allah menciptakan semua takdir-takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50,000 tahun sebelumnya. Jadi sebelum langit bumi ada, 50,000 tahun sebelumnya sudah ditulis semua takdir yang akan terjadi di langit dan bumi. Bukan buat dulu, ciptakan manusianya satu-satu, catati takdirnya satu-satu. Bukan. Allah ketahui dulu semua yang akan terjadi di langit dan bumi yang Allah ciptakan. Setelah itu Allah tulis semuanya. Setelah itu Allah kehendaki itu terjadi. Maka terjadi, Allah ciptakan. Kun fayakun. Selesai. Fama qaddara 'alal insan lam yakun la yuhti'u. Ma lam yuqaddar lam yakun liyusibu. Maka tenang saja. Apa yang Allah takdirkan kepada manusia tidak akan terjadi, tidak akan. Nah, barakallahu fikum. Apa yang Allah takdirkan kepada manusia lam yakun tidak terjadi, la yuhti'u. Pasti tidak akan menimpa dia. Dan apa yang malam yukadar lam yakun, apa yang Allah kendaki. Di sini fama qaddara 'alal insan lam yakun la yuhti'u. Apa yang Allah takdirkan kepada seorang tidak akan pernah meleset darinya. Nah, ini maknanya. Fama qaddara 'alal insan lam yakun liyuhti'u. Liyuhti'ahu. Apa yang Allah takdirkan menimpa seorang tidak akan meleset. Pasti kena dia kemanapun dia berada. Adapun apa yang Allah tidak takdirkan terjadi padanya tidak akan menimpanya. Ini harus kita yakin. Liusibahu. Demikian pula rezeki kita Allah takdirkan seperti kematian yang akan menimpa kita. Dimanapun kita sembunyi, rezeki kita akan mengejar kita. Sebagaimana kematian, dimanapun kita sembunyi, dia akan menemui kita. Anda ada kekhawatiran sama yang namanya rezeki. Sudah dicatat sebagai rezeki kita, kita mau sembunyi, menghindar di mana, datang kepada kita. Tidur tiba-tiba datang orang bawa rezeki untuk kita. Kenapa? Sudah rezekimu. Tidak usah matur sembah nuwun, boten ngira, boten nyono. Memang tidak pernah dikira. Fayar sukhu. Maka dia diberi rezeki min haisu layah tasib. Dari arah yang dia tidak pernah prediksi sebelumnya. Dia tidak kerja pun, dia berusaha apapun, hasilnya masya, gerocokan sewu. Tapi kalau rezekinya memang sedikit, insya Allah, keringatnya sudah bercucuran, sacrit keluarnya. Maka barakallahu fikum, mengimani takdir itu penting. Memupuk sikap baik terhadap semua yang Allah karuniakan kepada seseorang. Baik itu kebaikan ataupun kejelekan di sisinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini rukun iman yang 6 yang Nabi SAW jelaskan. Wala yutimul iman illa bil iman biha jami'an. Dan tidak sempurna iman seorang kecuali mengimani 6-6-nya semuanya. Nasallallah ayaj'alana jami'ana minal mu'minin biha. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada rukun iman ini semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Adapun penjelasan tentang ihsan, tentang pertanyaan Malaikat Jibril selanjutnya, insyaAllah ta'ala kita baca pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ismail.